Bismillah. Satu ala ilaha illallah wa ta'ala syarikalah syaitu ala muhammadan abduh wa rasulullah. Terkait dengan masalah penumbuhan gender pada diri anak, ya, hendaknya kita sebagai orang tua itu berharap, ya, bahwa nanti anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, itu ketika mereka dewasa itu berperan, ya, di dalam masyarakat ini sesuai dengan tujuan dia hidup, sesuai dengan gendernya masing-masing. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa sebenarnya definisi atau makna dari gender. Gender, ya, ya. Kadangkala gender itu dikaitkan dengan masalah seks atau seksualitas. Ternyata memang ada beda antara gender dengan seks, ya. Jadi pendidikan tentang penumbuhan karakter gender ini berbeda dengan pendidikan seks, ya, berbeda. Nah, gender ini itu terkait dengan peran. Iya. Terkait dengan peran, terkait dengan orientasi atau persepsi atau cara pandang, terkait dengan perilaku, ya, perilaku yang sesuai dengan apa namanya jenis kelaminnya. Ya, jadi kalau seorang laki-laki ya cenderung nanti mungkin cenderung menjadi feminin, maskulin, ya, menjadi maskulin karena memang maskulin itu termasuk dari peran, ya, peran ini termasuk dalam gender. Tapi kalau terkait dengan seksualitas atau seks itu terkait dengan masalah biologis, biologis, ya. Ya, mungkin terkait dengan masalah fisik, ya, terkait dengan hormon dan sebagainya. Ini perlu kita batasi. Yang kita bahas saat ini adalah tentang masalah peran, ya, peran terkait dengan gender dari masing-masing manusia. Dan hal ini pun, ya, masalah gender ini tidak bisa lepas dari pendidikan anak. Ya, jadi dalam pendidikan anak pun kita juga harus mendidikkan mereka tentang hal ini, tentang peran, ya, peran gender ini kepada anak-anak kita sehingga kelak mereka itu berperan sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing. Nah, dan fenomena saat ini kita lihat, ya, di masyarakat kita, ya, ada yang mungkin menurut kita itu dianggap bukan penyimpangan, ya, tapi sebenarnya adalah penyimpangan gender. Ya, sebagai contoh misal, ya, seorang anak perempuan yang dia itu tampilannya itu tomboy, ya, tomboy, yeah, ya, dia cenderung maskulin seperti laki-laki, atau mungkin sebaliknya, ya, yeah, seorang anak laki-laki yang apa namanya alay, ya, melambai, gitu, ya, melambai lembut, lembut, yeah, kayak anak putri, ya, kalau dalam bahasa Jawanya itu kemayu, gitu, ya, nah, itu. Nah, atau mungkin dalam hal yang lain sebagai contoh, dalam rumah tangga ini pun juga kadang-kala terjadi penyimpangan-penyimpangan gender. Antara misal seorang ayah yang bingung dengan perannya, yang kadang-kala terbalik, gitu. Yang ayah nanti justru ngurusi rumah, memasak, ngepel, ngurusi dapur, ya, dan sebagainya, sedangkan istrinya keluar bekerja. Nah, ini termasuk juga apa namanya penyimpangan gender karena perannya yang tertukar. Ya, termasuk juga dalam hal ini termasuk LGBT. Iya, ya, LGBT, Satya. LGBT, ya, ya. LGBT. Kemudian di situ ada homoseksual, ada lesbian dan sebagainya. Itu juga termasuk penyimpangan gender. Iya. Ya, mereka mungkin secara seksualitas jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan jelas, tapi ternyata, ya, peran persepsi mereka itu tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, itu termasuk penyimpangan gender. Itu kita membatasi makna gender ini, ya, yang demikian tadi, yang hendaknya, ya, kita memahami hal ini terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Ya, baik. Nah, berarti untuk gender ini sendiri beda dengan jenis kelamin atau apa sebenarnya, Ustaz? Iya, jadi jenis kelamin yang terkait dengan apa namanya seksualitas itu adalah terkait dengan fisik, ya. Fisik, ya. Ya, fisik. Yang mana memang Allah sudah mentakdirkan bahwa seorang itu lahir laki-laki atau perempuan, ya, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Nanti laki-laki dengan ciri-ciri khusus fisiknya itu termasuk seksualitas, ya. Nah, mungkin apa namanya terkait dengan hormon, ya, dan alat reproduksi dan sebagainya itu itu adalah terkait dengan seksualitas. Tapi terkait dengan gender pun sebenarnya Allah sudah memberikan bekal, istilahnya itu sudah fitrah, ya, fitrah manusia bahwa nanti kalau dia memang Allah ciptakan laki-laki, nanti perannya itu cenderung untuk kelaki-lakian, itu fitrah. Maka nanti kalau ada seorang laki-laki perannya kok seperti seorang wanita, itu berarti menyimpang dari fitrahnya, ya. Sedangkan fitrah Allah itu tidak boleh dirubah, ya. Latar dilali wallah, ya. Jadi jangan kau rubah fitrah Allah, termasuk ini terkait dengan masalah peran, ya, peran gender ini. Ya. Baik. Nah, berarti ini harus apa, ya, Satya? Seorang bapak atau seorang ibu, ya, atau seorang ayah atau ibu atau mungkin bidan umi ini harus jelas Ustaz ya. Ya. Harus jelas dalam memposisikan dirinya. Ya, harus jelas perannya. Iya, harus jelas ya. Peran dalam memposisikan dirinya sendiri ya. Dan juga harus jelas dalam mendidik anaknya. Iya, betul. Tapi kalau dari orang tua sendiri tentu kebanyakan yang kita jumpai jelas mereka menginginkan oh anak saya laki-laki itu lem. Ya. Seperti itu. Wanita pun ya, juga betul. Wanita yang jelas seperti ini. Nah, tapi dengan seiringnya berjalan waktu hal itu kan bisa berubah Ustaz ya. Berubah ya. Karena mungkin ini ada hal-hal yang dimana pengaruh dari luar ya. Yang biasa lebih kuat di sana ya, Ustaz. Nah, untuk berkata hal tersebut mungkin Ustaz bisa sedikit memberikan penjelasan sebenarnya peran orang tua ini ada di mana Ustaz ketika ya. Ada pengaruh dari luar. Iya. Baik ya, jadi peran ayah dan ibu ya itu berbeda terkait dengan pendidikan gender bagi anak ini ya. Yang jelas kedua-duanya harus hadir ya dalam pendidikan anak sampai dia itu balig. Hmm. Ya, makanya kehadiran orang tua itu penting. Ya karena Rasulullah SAW ketika kecil walaupun beliau lahir dalam keadaan sudah yatim, ya, tapi sosok ayah selalu ada. Ya sosok ayah selalu ada. Termasuk juga ketika ibu beliau ya Aminah itu meninggal dunia, beliau pun juga ada pengganti, ya, pengganti yang lain. Kalau kita bisa urutkan bahwa pentingnya sosok ayah dan ibu hadir dalam pendidikan anak. Yaitu seandainya ayah dan ibu kandung tidak ada maka berusaha dicarikan pengganti. Sebagai contoh seperti ini ya yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Ketika beliau lahir ya itu kan sudah tidak ada ayah. Namun ya. Ternyata ada pengganti ayah yaitu kakeknya Abdul Muthalib. Hmm. Ya, termasuk beliau yang memberikan nama kemudian dibawa ke Ka'bah dan sebagainya. Ya. Jadi, kemudian ibunya masih Ibu Aminah. Kemudian ketika beliau disusui, itu kan disusui oleh Bani Sa'ad, ya, dan yang menyusui adalah Harimah Sa'diyah, maka dibawa ke keluarga Bani Sa'ad itu. Nah, akhirnya peran ibu itu diganti dengan oleh Harimah Sa'diyah, kemudian peran ayahnya diganti oleh suami dari Harimah Sa'diyah. Nah, kemudian setelah terjadi peristiwa pembelahan dada itu kan, ya, kemudian kan dikembalikan lagi ke ibunya, yaitu Aminah, maka kembali lagi. Sosok ibu digantikan oleh Aminah, kemudian sosok ayah kembali kepada ayah Abdul Muthalib. Nah, ketika setelah ziarah ke Madinah ya, kemudian untuk menziarahi makam dari ayahnya, kemudian sepulang dari sana itu meninggal ibunya. Yeah. Nah, begitu ibunya meninggal, maka peran sosok ibu bagi Rasulullah SAW adalah Ummu Aiman, ya, yaitu pembantunya ayahnya dulu, ya, Ummu Aiman sebagai pengganti ibu. Kemudian ayahnya tetap sebagai apa dari kakeknya Abdul Muthalib. Nah, ketika kakek Abdul Muthalib meninggal digantikan peran ayah oleh pamannya yaitu Abu Thalib sampai beliau dewasa. Yeah. Nah, akhirnya bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa sangat penting ya kehadiran ayah dan ibu ya pada pendidikan anak-anak antara lain terkait dengan masalah peran gender ini. Termasuk juga ya di kisah Nabi Ibrahim, walaupun di kisah itu ceritakan Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, tapi ternyata di banyak riwayat Nabi Ibrahim juga mengunjungi, ya hadir untuk menengok anak dan istrinya. Nah ini perlu kita ketahui bahwa dalam pendidikan anak-anak yang mungkin ya orang tuanya sudah meninggal, maka kita perlu mencarikan pengganti. Pengganti dalam ini adalah sosok ya, ya bukan menjadi ayah tirinya atau bukan, tapi mungkin bisa gurunya atau ustadznya atau mungkin bisa pamannya atau siapa saja yang bisa menggantikan sosok ayah yang sudah tidak ada itu. Nah, kemudian bagaimana kita mendidikkan anak-anak kita ya terkait dengan masalah pendidikan gender dan karakter gender ini, yaitu kita mulai dari ketika mereka lahir. Ya, urutannya demikian ya, antara lain ketika anak lahir itu sampai usia 2 tahun itu didekatkan ke ibu ya, karena dia menyusu kepada ibu. Nah ini, nah kemudian ketika usia 3 tahun sampai 7 tahun itu dekatkan ke ayah ibu. Ya, jadi 2 sampai 7 tahun dekatkan ke ayah dan ibu. 2 sampai 7 ke ayah dan ibu. Ayah dan, ya? Tujuannya apa? Pak, setidak-tidaknya anak usia 3 tahun itu kalau ditanya adik mirip siapa, dia bisa menjawab dengan jelas, oh aku mirip ayah, berarti dia laki-laki. Laki-laki. Aku mirip ibu berarti dia perempuan, walaupun dia nggak tahu apa laki-laki dan perempuan itu. Paling tidak anak usia 3 tahun itu sudah mengenal identitas gendernya, ya bahwa aku laki-laki atau perempuan. Nah, harapannya demikian. Nah, kalau usia 3 sampai atau 2 sampai 7 tahun itu hanya sosok ibu ya. Hmm. Bahkan mungkin dia jarang sekali melihat laki-laki. Kalau ditanya, "Adik mirip siapa?" walaupun dia laki-laki mengatakan mirip ibu gitu kan. Nah, ini diharapkan tidak terjadi demikian. Jadi diharapkan sebelum 7 tahun anak itu sudah jelas tentang identitas kelamin dirinya ya, termasuk gendernya itu. Nah, kemudian setelah dia tahu bahwa aku laki-laki atau perempuan, maka usia 7 sampai 10 tahun ya, anak laki-laki itu didekatkan ke ayah. Ya, dan anak perempuan didekatkan ke ibu. Tujuannya apa? Anak laki-laki yang dekat ke ayah, dia akan banyak belajar tentang peran keayahan, tentang menjadi seorang laki-laki. Seorang laki-laki sejati itu kayak apa? Yang laki-laki itu seperti apa? Harus macho, harus maskulin juga di sana ya. Iya, betul. Jadi antara lain itu bersamaan, 7 tahun itu kan bersamaan anak-anak itu fase tamyiz. Anak-anak sedang tumbuh karakter belajarnya, sedang rasa ingin tahunya tumbuh. Nah, disitulah, oh aku laki-laki, anak laki-laki itu harus seperti apa? Maka dia akan mengambil teladan dan mencontoh orang-orang laki-laki yang dekat dengan dia, yang dalam ini diharapkan adalah ayahnya. Jadi dia tahu, oh, berarti besok kalau aku sudah besar, aku seperti ayah. Nah ini. Nah kalau di sini sosok ayah tidak ada, maka anak bingung gitu. Saya laki-laki itu harus seperti apa? Laki-laki sama seperti ibu ya. Jadi ini termasuk dalam pendidikan gender anak ini. Kemudian anak perempuan dekatkan dengan ibu juga. Itu untuk belajar, kalau dia sudah tahu dirinya perempuan, maka oh ternyata seorang perempuan itu seperti ini, ngurusi rumah, didik anak. Nah, kalau ternyata contoh yang dilihat ini terbalik, ya maka persepsi anak juga akan terbalik gitu. Oh, ternyata ayah di rumah ya. Ya ayah yang masak, ayah yang ngurusi anak, nah ya kemudian ternyata ibu yang cari nafkah. Nah, ini juga akan menimbulkan persepsi yang berbeda pada diri anak. Nah, ini penting sekali. Memang pendidikan itu yang paling utama memang teladan ya. Termasuk di dalam pendidikan karakter gender anak ini pun peran orang tua dalam berperan sesuai gendernya juga sangat penting, karena akan dicontoh oleh anak-anaknya. Kemudian setelah anak usia 10 tahun ya sampai balik ya, anak laki-laki dekatkan ke ibu ya, anak perempuan dekatkan ke ayah ya. Sebentar Dad, anak laki-laki dekatkan ke ibu, anak perempuan dekatkan ke ayah. Ini ketika setelah 10 tahun, setelah tadi 7 sampai 10, sekarang 10 sampai itu gitu. Iya, dibalik istilahnya ditukar. Ditukar ya. Iya, ditukar. Nah, ini kenapa? Karena mereka menjelang balik. Ya. Ketika seorang laki-laki, anak laki-laki itu lebih dekat ke ayah, ke ibu ya, lebih kan. Maka paling tidak dia sudah mulai belajar. Usia-usia 10 tahun kan sudah mulai tertarik dengan wanita kan gitu dia pasti akan banyak belajar tentang wanita gitu. Agar tadi persepsinya tidak tertarik dengan laki-laki saja. Kalau laki-laki seperti itu. Dia tahu, oh ternyata wanita itu hatinya lembut, saya nggak boleh kasar, oh ternyata seperti ini dan sebagainya. Ya, dia akan belajar bagaimana untuk menundukkan hati wanita ke ibunya, misal merayu ibunya, oh ibu cantik deh. Ibunya tahu ini pasti mau minta tambahan uang saku ya, seperti itu kan. Pasti ada maunya gitu. Dia mungkin ingin memuji seorang wanita dengan memuji ibunya, oh ternyata wanita seperti ini. Nah maka laki-laki itu akan tahu banyak tentang wanita dari ibunya. Oh begini toh memperlakukan wanita. Nah sehingga begitu dia sudah balik ya, berarti kan sudah siap menikah. Nah, maka dia ketika menikah maka cenderung dia akan memilih calon istri yang mirip dengan ibunya. Dan insya Allah Ta'ala kalau memang dia sudah banyak belajar dari ibunya, dan ibunya juga dalam peran gendernya itu sesuai dengan betul-betul wanita sejati, maka nanti begitu dia menikah akan memperlakukan istrinya sebagaimana ketika dia dulu belajar kepada ibunya. Betapa bahagianya istri yang diperlakukan seperti itu. Kemudian selanjutnya yang untuk anak perempuan ya, yang didekatkan kepada ayah ya, ketika dia menjelang balik gitu ya. Ya istilahnya sudah anak gadis ya itu ya, anak gadis dekat dengan ayah. Kenapa? Karena itu tadi juga sama, anak yang sudah menjelang balik itu sudah mulai tertarik dengan laki-laki. Dan dia ingin tahu banyak tentang laki-laki. Lah maka wanita tadi, anak putri tadi atau anak wanita tadi banyak belajar tentang laki-laki dari ayahnya. Yang itu adalah mahramnya kan. Ya. Mungkin bisa jadi seorang ayah ya. Ini diharapkan juga apabila seorang ayah punya anak gadis, dekatilah anak itu ya. Karena apa? Anak gadis itu yang sudah tertarik dengan seorang laki-laki itu butuh kadang dipuji. Wah putri ayah masya Allah cantik sekali, rambutnya indah sekali, mungkin dibelai. Kadang kita boleh kan, seorang ayah masih mencium anaknya kan ya. Sehingga dia merasa bahwa oh ternyata ayahku itu luar biasa, bahwa penyayang juga, penyayang dan akan dijadikan ayah sebagai idola. Mm-hmm. Wah, ternyata idolanya itu adalah ayahnya. Mm-hmm. Maka begitu anak itu mungkin keluar, mm-hmm. mungkin melihat laki-laki lain lah yang istilahnya mm-hmm. mungkin hidung belang dan sebagainya. Kan, iya. Yeah. Maka begitu mungkin dia tergoda oleh mm-hmm. laki-laki di luar, dia akan berpikir, ah tidak sehebat yang di rumah. Mm-hmm. Ya, ayahku lebih hebat, lebih penyayang. Mm-hmm. Maka itu dia lebih imun ya terhadap godaan dari luar. Mm-hmm. Nah, dia akan kembali ke rumah dan istilahnya yeah. apa yang dibutuhkan anak yang menjelang balik itu ada pada rumah tersebut. Sehingga mm-hmm. dia tidak mencari keluar. Mm-hmm. Tapi kalau seorang ayah ketika anak gadisnya menjelang balik atau setelah balik itu enggak dekat, dan ternyata keinginannya itu tidak terpenuhi di rumah, ya termasuk ingin dipuji, ya kemudian ingin diapresiasi, mungkin dia dicurhat, ya dan sebagainya. Mm-hmm. Kan biasanya anak-anak yang balik atau menjelang balik itu kan pengennya curhat itu kan, mm-hmm. itu cerita ke ya, ayahnya. Ya. Kalau ayah itu kurang dekat, maka anak cenderung keluar. Yeah. Minimal dia cari di media sosial, karena mm-hmm. apa tidak dapat di rumah mm-hmm. itu. Nah, dan memang ini hasil dari survei bahwa anak putri yang mudah tergoda oleh laki-laki di luar itu adalah anak-anak putri yang tidak dekat dengan ayah ketika mereka balik atau menjelang balik itu. Hmm. Nah, makanya ini penting sekali. Dan seandainya nanti anak putri itu mungkin dipilihkan calon suami, hmm. kan, pasti dia akan cenderung memilih calon suami yang mirip dengan ayahnya dalam hal ini perkelakuannya dan sebagainya, sehingga orang tua nggak usah pusing-pusing istilahnya apa namanya kamu harus ini harus begini, nggak perlu. Ya, maka ini diharapkan nanti begitu nanti anak-anak sudah balik, mereka menikah, ya si wanita tadi juga menikah dengan seorang suami, maka dia sudah tahu karakter-karakter laki-laki seperti apa. Oh ternyata laki-laki itu memimpin, ya. Ternyata saya wanita harus dipimpin, itu dipelajari ketika menjelang balik itu tadi. Nah ini istilahnya tips ya untuk apa namanya bagaimana kita mendidik ya anak-anak kita terkait dengan karakter gender ini, sehingga begitu mereka dewasa harapan kita yang laki-laki betul-betul peran sebagai laki-laki sejati, yang perempuan juga menjadi wanita yang sejati, termasuk perannya di keluarga. Ya, baik, masya Allah, luar biasa menarik sekali pemirsa ya. Bisa dipraktekkan bagi Anda yang masih memiliki anak kecil di rumah ya. Ini sepertinya juga bisa langsung dipraktekkan ya, Zat, ya? Nah, saya juga penasaran nanti. Bolehlah nanti saya tabrakan sama istri gitu. Ya apa diaplikasikan bagi yang belum pun juga nanti bisa juk media belajar Zat, ya di sana ya. Ya, baik Zat, ada hal yang menarik di sini. Tadi yang saya sampaikan bahwa seorang laki-laki ini semisal memasak di rumah, kemudian mencuci piring atau mencuci baju. Nah, bukankah Ustaz seorang laki-laki itu walaupun menjadi kepala rumah tangga atau menjadi sang ayah atau sang suami itu apakah memang totalitas tidak boleh mencuci piring atau masak atau seperti itu? Karena kan juga seperti dicontohkan oleh Nabi kita itu kan dahulu kan Nabi kita juga membantu istri di rumah. Nah, ini gimana Ustaz? Ya, jadi ini ada istilah peran utama ya. Peran utama seorang ibu memang di rumah, peran utama seorang ayah itu memang mencari nafkah. Tapi bukan berarti sama sekali ayah itu enggak boleh melakukan pekerjaan rumah, karena Nabi juga membantu istrinya di rumah, ya, sama rumah tangga. Ketika ada adzan, beliau pergi untuk sholat. Nah, demikian juga kita, walaupun mungkin kita sibuk di luar, ya ada kalanya kita mungkin bantu istri nyuci piring, atau bantu ngepel, atau bantu mengasuh anak, atau mungkin membersihkan tempat tidur, itu enggak masalah, bukan aib, dan itu bukan penyimpangan gender gitu ya. Beda, tapi itu ya? Itu bukan peran utama. Ya, termasuk juga seorang wanita yang mungkin terpaksa harus mencari nafkah, ya itu kan boleh-boleh saja asal tidak melanggar syariat ya dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Tetapi itu bukan peran utama seorang ibu. Makanya peran utama ibu di rumah harus tuntas dulu, baru dia mungkin bisa keluar untuk mencari nafkah. Jadi ini boleh-boleh saja, termasuk seorang ibu membantu pekerjaan ayahnya juga boleh-boleh saja. Tapi peran utama tetap adalah di rumah. Ya, dalam mengatur rumah tangga itu sendiri saat ya. Betul. Karena dalam rumah tangga itu pun yang namanya rumah tangga itu kan jadi ada kerjasama dua belah pihak gitu. Laki-laki dan perempuan, suami dan istri bekerjasama bersama ya, masya Allah. Ya, Ustaz, nah berkaitan tentang semisal perubahan gender pada anak atau istilahnya sang anak ini memiliki kecenderungan bahwa semisal anak ini cewek atau putri saat ya, ini dia ini mulai bisa cenderung berubah ini kan. Berarti berdasar dari kebiasaannya ada saat. Iya. Misal contoh di rumah nih, sang ibu tidak atau istilahnya di rumah ini atau di luar rumah, contoh misalnya ini sang ibu ini tidak membiasakan dirinya menggunakan jilbab atau kerudung seperti itu penutup auratnya. Maka ini pun apakah benar ini bisa jadi salah satu faktor utama untuk perubahan gender pada anak, Sat? Misal contoh, anak ini mungkin ibu-ibu di rumah mungkin melepas jilbab di rumah mungkin tidak masalah, Sat, ya. Tapi kalau ketika di luar rumah itu kan wajib, Sat, ya, wajib menggunakan. Nah, tapi ada sebagian masyarakat yang ternyata kita jumpai sang ibunya tidak, akhirnya anaknya juga pakai yang kayak gitu, Sat. Nah, ini bisa nggak kira-kira, Sat? Ya, jadi sangat bisa, ya, sangat bisa apa yang dilakukan oleh orang tua, dalam ini mungkin ibu, itu mempengaruhi anak putrinya. Karena menggunakan jilbab atau kerudung itu sebenarnya fitrah, ya, ketika di luar, ya, itu adalah fitrah, ya. Karena fitrah wanita kan malu, ya, sifat malunya lebih tinggi dari laki-laki. Maka antara lain dalam syariat itu kan untuk menutup aurat. Di sisi lain juga sesuai fitrahnya yang sifat malunya wanita lebih tinggi itu akan terfasilitasi, tercover di situ dengan jilbabnya itu. Nah, kalau seorang ibu mungkin ya tidak memberikan contoh, ya, ketika keluar rumah tidak berjilbab, itu juga bisa menimbulkan persepsi kepada diri anak yang salah, ya. Oh, ternyata seorang wanita tidak pakai jilbab keluar, tidak wajib. Nah, itu akhirnya memunculkan udah berarti antara wanita dengan laki-laki cara berpakaiannya sama. Nah, ini bisa menimbulkan persepsi, dan seandainya anak itu kemudian meyakini bahwa pakaian laki-laki dan wanita itu sama, itu berarti sudah menyimpang karakter gendernya. Ya, ini terpengaruh oleh antara keluarga, atau mungkin bisa juga terpengaruh oleh lingkungan sekitar, ya. Jadi sangat berpengaruh sekali, ya. Jadi walaupun hanya itu urusan jilbab saja, ternyata bisa mempengaruhi tentang karakter gender dari si anak putri tersebut. Iya, berarti tetap bisa, Sat, ya. Tetap bisa. Karena kan banyak dicumpai, ya, di masyarakat, dan banyak sekali di mana mungkin tidak usah jauh-jauh, mungkin tetangga-tetangga kita di sana. Jadi menjadi ini perhatian kita bersama, ya, pemirsa, bahwa pentingnya seorang wanita ini menutup aurat dan benar-benar memakai pakaian muslimah yang baik, Sat, ya, di sana, ya. Jadi kalau wanita yang menggunakan pakaian muslimah seperti gamis atau menutup dengan kerudung dan sebagainya, kalau laki-laki ya jangan pakai gamis, ya, atau pakai kerudung, ya, Sat, ya. Jadi bisa berbahaya juga di sana. Nah, Sat, ini berkaitan yang paling simpel tadi kan pakaian. Nah, berarti kalau yang paling peran lagi lebih dalam lagi berkaitan anak nanti bisa melihat orang tuanya ini, oh, saya ini kan seorang laki-laki, ya, seharusnya saya ini kalau laki-laki ini harus benar-benar orang laki-laki yang pemberani, yang harus ditunjukkan bahwa oh, laki-laki ini tidak boleh takut. Tapi ketika dijumpai di rumah, sang ayah itu ternyata penakut, Ustaz. Nah, jadi kan ini sebuah apa ya, sifat yang sepertinya seorang laki-laki ini tidak terpisahkan dengan kata-kata atau sebuah kata yang berani, Ustaz, atau memberani. Nah, misal contoh, di rumah ada hewan yang masuk yang berbahaya nih, entah kalajeng atau ular sebagainya, kan kita diperbolehkan untuk membunuh, Ustaz, atau menyingkirkannya. Nah, tapi ternyata sang ayah ini penakut, aduh takut, sampai memanggil ibunya, "Bu, ini gimana, Bu? Ada hewan di rumah." Nah, ini menimbulkan persepsi ke anak atau tidak, Najib? Ya. Kalau ini untuk contoh untuk ayah, ya, dan anak laki-lakinya, memang sebelum saya jawab itu, kita perlu tahu bahwa peran laki-laki itu beda dengan wanita. Ya, sebagaimana juga disebutkan, ya, arijalu kawamun alamisa, ya, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, ya. Kemudian apabila seorang laki-laki ternyata di dalam rumah tangga itu yang memimpin adalah istri, ya, dominan sampai segala hal, ya, sampai kemudian bentuk rumah, sampai kemudian mengatur apa namanya belanja dan sebagainya, si suami ini hanya ikut, ya, istrinya, atau mungkin terkait dengan masalah sifat maskulin yang pemberani, sampai-sampai seorang suami ini juga ngikut kepada istrinya. Ya, jadi seolah-olah bahwa segala sesuatu itu semuanya ke istrinya yang memimpin. Nah, ini juga termasuk penyimpangan, dan ini juga nanti akan sangat berpengaruh kepada anak-anaknya. Ya, karena yang dilihat di keluarga. Nah, nanti begitu anak itu sudah keluar melihat keluarga lain, maka akan terjadi benturan-benturan, ini yang benar yang mana, ini. Nah, bingung, ya, bingung gitu loh. Ya, ini yang kadangkala membuat kebingungan anak, ini yang muncul persepsi anak terhadap apa peran gender itu yang salah, yang menyimpang. Nah, ini makanya perlu kita ketahui bahwa Nabi SAW juga bersabda, wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulatu an ra'iyati. Ya, seorang laki-laki itu adalah memimpin semua keluarganya, ya, dan nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita itu adalah pemimpin bagi rumah suaminya, ya, rumah. Tapi kepemimpinan wanita itu masih di bawah kepemimpinan seorang suami. Nah, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nah, makanya terkait dengan pendidikan gender ini ya bagi anak-anak kita, maka kita orang tua itu memposisikan diri sesuai syariat. Kalau kita misal kalau itu seorang istri, maka dia melihat, oh aku dipimpin. Walaupun mungkin istri, seorang suami mungkin sifatnya adalah penakut ya. Penakut ya, bisa ada apa-apa takut, maka si istri mendorong gitu loh. Ini biar ayah atau mungkin suami yang memutuskan. Ya, kemudian si istri hanya mendorong, keputusan ada di suami. Ya, atau bukan begini, bukan berarti terus wah ini ayah nggak bisa, biar ibu saja yang memutuskan, jangan begitu. Maka seorang wanita memposisikan, aku dipimpin. Ya, sehingga kalau ternyata si suami kurang bisa memimpin, didorong. Nah sebaliknya ya, seorang suami juga harus memposisikan, aku di sini pemimpin. Nah kalau merasa kok ini nggak berani mengambil keputusan dan sebagainya, ya bagaimana bisa berusaha, termasuk juga seorang wanita kok pinginnya memimpin gitu loh. Maka perlu dinasihati bahwa Allah memerintahkan bahwa wanita itu dipimpin. Dalam ini bukan berarti terkait dengan kesewenang-wenangan ya. Bukan ya. Nah termasuk terkait dengan apa, seorang ayah yang penakut ya, memang ada orang-orang tertentu yang mungkin takut pada binatang tertentu ya. Tapi dengan rasa takutnya bukan berarti dia menghilangkan sifat kepemimpinannya ya. Walaupun mungkin dia penakut, tapi memang itu bawaan. Ada masalah orang yang bawaannya ada yang sampai fobia dan sampai jauh ya, ya. Itu bukan berarti kemudian menghilangkan peran dia sebagai seorang pemimpin. Tetap dia memimpin, mungkin wah ini saya takut ini, minta tolong kepada istri nggak apa-apa, tapi status dia tetap sebagai pemimpin. Pemimpin ya, di sana ya. Yang di mana peran pemimpin ini tidak bisa tertukar saat ya. Iya nggak bisa. Ditukar. Tidak bisa tertukar ya. Iya nggak bisa. Misal karena istri saya lebih apa ya, lebih kelihatan lebih kuat, kemudian kuat dalam arti kuat dari fisiknya, kemudian kuat dari segi yang lain. Ini seakan-akan seorang laki-laki, ya sudahlah kamu saja bu. Tidak bisa seperti itu ya, nggak ya? bisa ya, tetap harus laki-laki di sana ya. Sebagai contoh ini yang sekarang ada itu kan, kadangkala seorang istri itu penghasilannya lebih besar. Kemudian mungkin suami ya penghasilannya masih cukup lah untuk keluarga atau pas-pasan. Itu juga bukan berarti terus akhirnya mungkin karena wanita istrinya itu mungkin punya kedudukan dan sebagainya, terus kemudian diserahkan ke istri, nggak bisa. Tetap seorang suami harus sebagai pemimpin, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun mungkin dia merasa aku lemah, tapi tugas itu amanah ya untuk menjadi pemimpin. Dalam ini bukan istilahnya kayak istilahnya merebut kekuasaan dalam kerajaan, bukan ya. Tapi sama-sama antara suami istri ini kembalikan kepada Allah dan Rasul, ini inilah tugasnya masing-masing, dan saling ta'awun untuk menguatkan perannya masing-masing gitu. Mereka di antara pasangan itu tahu, oh ternyata aku wanita harus dipimpin, laki-laki harus memimpin. Itu sama-sama harus tahu. Tapi kalau seorang wanita kemudian dalam hatinya mengatakan wah enak suami ya jadi pemimpin, enggak bisa, enggak terima, itu sudah termasuk juga menyimpang dari tidak boleh peran gender saja. Ya enggak boleh, itu sudah persepsi terhadap gendernya sudah menyimpang. Ya jadi tetap harus saling mengerti di sana saja, harus saling mengerti dan benar-benar harus bisa saling memposisikan di posisi yang terbaik juga. Sang suami pun juga harus bisa menjadi seorang pemimpin, tentunya pemimpin yang baik saat ya, tidak otoriter juga saat di sana itu. Karena biasanya kan kalau sudah memimpin ini, oh nggak bisa, kamu harus ini ya, ini beratnya di situ juga. Dan itu pun jadi seorang wanita pun ini, pemirsa, ini juga harus harus siap dipimpin seorang laki-laki, karena begitu sudah menikah itu berarti dia sudah siap untuk dipimpin seorang laki-laki atau suaminya itu sendiri saat ya. Nah baik Ustaz, berkaitan hal yang ada di masyarakat juga ini kan banyak juga Ustaz, berkaitan tentang karakter gender di anak ini sendiri. Tak jarang kita jumpai nih, mungkin di dalam rumah atau di dalam keluarga ini sudah dididik sebaik mungkin ini saat ya, anak ini sudah dibuat atau dibentuklah anak ini memiliki karakter yang jelas. Laki-laki ya maskulin, macho, ya ini seperti itu ya. Kemudian wanita ya memang harus benar-benar yang wanita yang lemah, wanita yang lembut, kasih sayang dan sebagainya. Tapi ternyata pengaruh yang luar biasa ini mungkin tidak secara langsung dari teman, Seth. Dari apa yang ada di genggaman. Ya, ada dalam genggaman ini kan sekarang luar biasa, Seth, ya. Yang bahkan dalam genggaman ini pun, atau gadget ya, atau istilahnya apa ya, gawai lebih tepatnya, atau gawai, atau telepon seluler, ini kan memiliki dampak yang bisa lebih kejam atau jahat daripada teman, atau bahkan dari musuh sekalipun. Nah, bagaimana Ustaz, peran seorang orang tua dalam menumbuhkan karakter gender di anak ini sendiri ketika anak ini kan sekarang ini sedang pendidikan masa daring juga tuh. Ya, kadang ketika anak nih bosen, buka-buka ada aplikasi yang seru nih sepertinya. Hmm. Bahkan aplikasi yang menurut anak-anak ini ya mungkin masih remaja ya, SMP itu kan ada yang joget-joget dan sebagainya. Ya, kayak menarik nih, ada sebagainya. Ini gimana, Ustaz? Ya, jadi memang di zaman digital ini ya memang pendidikan Islam tidak akan lekang ya. Tetap cara mengatasi bagaimana agar anak-anak itu pengaruh dari luarnya itu tidak sebesar yang kita khawatirkan. Ya makanya memang peran ayah dan ibu, kedekatan ayah dan ibu sangat penting gitu. Kenapa kadang-kadang anak-anak itu kok lebih cenderung kepada gadget, kepada gawe, ya, kepada aplikasi-aplikasi yang ada itu karena peran ayah dan ibu dalam kedekatan kepada anak itu terkalahkan. Makanya memang saat ini ya pesaing kita sebagai orang tua dalam pendidikan anak itu saat ini adalah gadget gitu. Gawe itu sendiri ya, gawe itu. Mungkin ya, bukan teman-teman sekitarnya tapi malah gawe itu. Gawe itu karena apa? Gawe itu yang apa namanya lebih dipercaya oleh anak-anak kita daripada orang tua. Makanya kedekatan kita kepada anak-anak pada zaman yang digital itu baru kita efektifkan lagi. Kalau dahulu mungkin anak-anak nggak kenal gawe, boleh dikatakan sudahlah, mungkin orang tua bekerja, ibu ngurusi rumah, anak-anak bermain ke sawah ya, ke kali, bermain dengan anak-anaknya pada umur dan sebagainya. Nah sekarang anak-anak kan nggak bisa seperti itu. Nah ini tantangan bagi kita sebagai orang tua itu ya, kalau kita melarang 100% mereka menggunakan gawe ya bermasalah, nanti anak-anak nggak bisa belajar, apalagi sekarang belajarnya daring ya. Nah makanya solusi yang tepat ya untuk mengatasi ini adalah bagaimana kita orang tua dekat kepada anak ya terkait dengan masalah gender ini. Nah termasuk apa namanya apabila terjadi anak-anak kita sudah terlanjur besar ini ya, sudah terlanjur besar tapi ternyata ada penyimpangan itu ya. Sebagai contoh ini anak saya kok usia 10 tahun laki-laki tapi kok feminin banget itu. Sukanya joget ya, terus kayak anak wanita. Ya, di aplikasi itu dia suka yang wanita dan sebagainya ya melenggak-lenggok. Nah, nah ini sebenarnya ada apa namanya recovery ya yang bisa kita lakukan. Istilahnya ada, Satya? Ada ya. Cara-cara tadi diulang lagi itu loh. Mungkin bisa jadi mungkin anak-anak kita yang cenderung terkecoh apa namanya terpengaruh oleh aplikasi itu kemudian akhirnya gendernya aku kayaknya nyaman deh jadi seorang wanita padahal dia laki-laki itu ya. Maka identitas dirinya yang sebagaimana yang harus muncul ketika usia 3 tahun itu diulang lagi. Maka kedekatan ayah ibu perlu diefektifkan pada anak tersebut sehingga anak membedakan, oh ayah seperti ini, ibu seperti ini, berarti aku mirip ayah gitu. Nah itu diulang lagi itu, diulang lagi. Nah setelah kemudian dia identitasnya jelas, oh kamu laki-laki nah, mungkin dengan nasihat dan sebagainya, maka dia setelah itu kemudian fase berikutnya yaitu kalau dia sudah kuat identitasnya bahwa dia laki-laki, dekatkan ke ayah. Nah, atau perempuan dekatkan ke ibu sehingga dia akan belajar, oh laki-laki itu bukan joget-joget kayak gini. Laki-laki itu perannya kayak ayahku. Nah setelah itu kemudian nanti selanjutnya fase berikutnya didekatkan ke ibu sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Itu ada recovery kalau ternyata sudah terlanjur. Sebab ada juga seorang ibu yang mengeluh ya kadang-kadang merasa bahwa dirinya terlalu maskulin itu. Ya, ada juga seperti itu. Ada ya. Oh, Masya Allah ya. Sampai ada yang pernah mungkin apa namanya curhat atau konsultasi ya. Saya itu jadi ibuku nggak pernah menggunakan lipstick, menggunakan make up, gitu, karena merasa nggak butuh padahal ibu-ibu itu loh. Polosan. Iya. Gitu. Jadi karena merasa nggak nyaman itu. Yeah. Nah, ternyata setelah di apa namanya diurunut ya bahwa ternyata dulu itu dia terlalu dekat dengan ayah, ya, jadi sosok ibunya itu kurang. Nah ini apakah sudah terlanjur nggak bisa diperbaiki? Bisa, ya, bisa dengan ya? Tazkiyatun nafas ya. Tazkiyatun nafas itu adalah kita melakukan muhasabah, oh aku ini wanita kok, seorang wanita itu harusnya seperti ini lah. Kemudian setelah itu kemudian apa namanya kalau merasa itu salah istighfar ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa namanya mohon kepada Allah untuk dikembalikan peran gendernya. Nah di sisi lain ya ikhtiarnya adalah dia banyak dekat dengan sosok wanita, misal teman-teman putrinya yang lembut ya. Dia makin dekat dengan dia kan akhirnya dia belajar, oh ternyata temanku ini anu ya bisa lembut, ternyata lebih seneng lagi dan disayang suaminya. Nah, maka dia akan mencontoh. Jadi memang itu termasuk juga apabila ada seorang ibu-ibu kok sepertinya tomboy itu ya atau lebih maskulin apa namanya kemudian meninggalkan berhias dan sebagainya karena merasa bahwa itu enggak perlu, ini juga merupakan gejala-gejala adanya penyimpangan peran gender. Ya. Walaupun itu tanpa disadari saja. Tanpa disadari. Karena biasanya kan maaf nih seorang ibu-ibu yang terkadang mungkin terlalu sibuknya di dapur, karena biasanya kan untuk urusan wanita nih lebih lekat dengan tiga hal, Ustaz. Dapur, sumur, dan kasur, Ustaz. Dapur itu masak, sumur itu yang untuk cuci-cuci, kasur itu yang untuk melajani diri sendiri. Jadi seakan-akan tiga peran ini sendiri yang menjadi menyibukkan sang ibu sampai tidak sempat untuk berdandan untuk suaminya. Ini gimana, Ustaz? Iya, jadi ada harus dibedakan antara tidak sempat sama yang tidak mau gitu. Tidak sempat kan keinginan masih ada, kan? Sempat itu tidak menyimpang dari fitrah gendernya. Tapi kalau sudah enggak mau, ya walaupun ada kesempatan tapi itu enggak suka, itu sudah menyimpang. Oh, beda, Ustaz. Ya, tetap harus berusaha. Karena salah satu menyenangkan suami juga buat dia. Baik, Masya Allah. Nah, ini semakin jelas ya pemirsa bahwa gender anak ini harus diluruskan. Peran serta orang tua salah satunya di sini harus meluruskan peran gender dari anak. Yang laki-laki tetap harus diluruskan sebagai orang laki-laki yang sebenarnya laki-laki. Yang wanita juga darinya wanita, seperti itu. Jadi jangan sampai tertukar salah satunya. Nah, Ustaz, tentang adanya pendidikan di rumah, ya, di mana mungkin orang tuanya sudah sibuk sendiri, Ustaz. Sudah sibuk sendiri dengan pekerjaan dari masing-masing, baik sang ayah atau sang ibu, sang bapak, sang ibu juga. Ini terkadang seakan-akan ini menjadi lupa kalau namanya penumbuhan karakter anak ini menjadi penting, Ustaz. Nah, bagaimana cara ya, Ustaz, ya, bagi seorang bapak atau ibu atau istilahnya kedua orang tua ini agar bisa benar-benar memiliki kesempatan atau dalam tidak ini waktu, Ustaz, ya, untuk bisa menumbuhkan karakter anak nih, mungkin entah di gendernya kah atau di mananya. Ya, jadi ini ya, jadi terkait dengan orang tua yang terpaksa dua-duanya keluar, ya. Itu ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, ketika memang waktunya habis di luar dan enggak ada waktu, hampir-hampir enggak ada waktu untuk anak karena darurat, ya. Maka anak ini dicarikan pengganti. Ya, pengganti sosok ayah dan ibu. Mungkin bisa jadi pengganti ayah dibagikan kepada kakeknya, mungkin ibu kepada neneknya, atau mungkin yang lainnya, atau mahram yang lain. Ya, ini langkah pertama yang dilakukan, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, langkah kedua yang dilakukan ketika memiliki waktu, ya, maka waktu ketika bersama dengan anaknya itu dibuat kualitasnya itu seefektif mungkin, ya. Ditingkatkan kualitas pertemuan dengan anaknya, ya, bukan hanya sekedar ketemu, tapi mungkin di situ ada obrolan, ya, ada curahan hati dan sebagainya. Nah, ini dua hal yang dilakukan. Nah, intinya bahwa apapun ya yang terjadi pada anak-anak kita, ya, entah mungkin ada orang tua yang tiap hari bisa mendampingi, atau mungkin orang tua yang mungkin tiap hari nggak bisa mendampingi, itu sosok itu harus selalu ada, dan adanya itu bukan ada tapi seperti tidak ada, ya. Ya, seperti contoh mungkin ayah dan ibu kerja di rumah, di rumah, tapi ternyata ayah dan ibunya bilang kepada anaknya ketika mau makan, ayo makan, ayo sholat, ayo belajar. Tidak pernah kemudian menanyakan bagaimana keadaannya, tidak pernah memeluknya atau mendengarkan ceritanya, tidak pernah mengapresiasi. Itu ya sama saja, berarti ada tapi seperti tidak ada. Ya, adamu, apa namanya, wujudu ke adamu. Jadi adanya orang tua seperti tidak ada. Nah, ini makanya ada juga yang orang tua kadangkala merasa bahwa waktunya sudah tersita di luar, akhirnya begitu ketemu dengan anaknya itu betul-betul berkualitas sekali waktunya itu, ya. Itu juga ada yang demikian. Maka sebenarnya idealnya adalah dalam pertemuan dengan kedekatan dengan anak itu baik kualitas maupun kuantitas, ya, dua-duanya sebenarnya. Dua-duanya harus imbang, Ustaz, ya. Jadi tidak hanya sekadar kuantitas saja, ketemu dengan anak, udah makan belum? Udah, ya udah makan. Ayo sholat-sholat, waktu sholat, berarti enggak bisa gitu. Jadi termasuk kuantitas dan kualitas. Ya, nah, kalau ternyata tadi ayah yang sibuk di luar, ya harus ada penggantinya. Ya, karena Rasulullah SAW walaupun sudah tidak ada sosok ayah, itu kan tetap ada penggantinya. Termasuk juga ya Imam Syafi'i, walaupun beliau itu ditinggal ayahnya dan dididik oleh ibunya, tapi kan ada sosok ayah. Siapa sosok ayah itu? Para guru beliau. Jadi yang menjadi idola laki-laki seperti ini. Jadi tetap ada, ya, para ulama-ulama dulu itu selalu ada sosok ayah. Makanya ketidakhadiran ayah atau ibu dalam pendidikan anak itu bisa sangat berpengaruh terhadap karakter gender, termasuk seorang laki-laki atau seorang pemuda, ya, yang dia takut mengambil keputusan, ya. Wah, nanti jangan-jangan gini, pakai perasaan terus, ya. Nah, itu bisa jadi mungkin kurang dekat dengan ayah. Iya. kurang dekat dengan ayah, atau mungkin seorang laki-laki yang kasarnya luar biasa, istilahnya kaku banget gitu ya, kurang lembut, seolah-olah nggak tahu perasaan wanita ya, jadi bisa-bisa kan kayak nggak punya perasaan, itu bisa jadi dia kurang dekat dengan ibu. Ya, makanya memang apa namanya, ayah dan ibu itu dalam pendidikan jari ini penting, dan ayah ibu itu memerankan peran sesuai dengan peran gendernya masing-masing. Ya. Jadi maksudnya ya tadi dikatakan ada, tetapi ya harus ada itu. Ya termasuk dalam peran kesehariannya. Ternyata yang memutuskan adalah ayah. Sebagai contoh misal, suatu saat anak meminta kepada ibunya, Bu, aku pengen beli-beli ini. Ya bentar ya, nanti ibu bilang ayah dulu. Nah, itu harus kan di situ ya tadi ya. Termasuk antara mengajarkan anak, berarti nanti keputusan di ayah. Itu termasuk juga pendidikan gender itu. Memang masalah ini, masalah gender ini masyarakat taunya itu terkait hanya seksualitas. Iya, hanya laki dan perempuan saja ya. Iya, ternyata dalam peran-peran seperti ini yang sesuai dengan syariat itu juga pendidikan gender itu. Karena peran laki-laki dan peran perempuan itu beda. Iya, baik. Ini ada satu hal yang Ustaz sampaikan ini, Masya Allah ya pemirsa ya, ini hal yang mungkin ringan, tapi terkadang ini tidak dilakukan atau tidak terlintas dalam pikiran kita. Contoh misal tadi ya Ustaz sebutkan ya, semisal mau belanja atau beli sesuatu hal, ini kan memang sebaiknya persetujuan dengan suami Ustaz ya, atau persetujuan dengan bapak dari sang anak tersebut. Misal anaknya minta merengarengan dengan ibunya, Bu belikan mainan seperti itu, atau Bu belikan makanan ini dan sebagainya, es krim atau apa itu, sebentar nunggu ayah dulu ya, atau bagaimana gitu ya, lebih baiknya itu termasuk pendidikan gender. Dan yang kadangkala ibu-ibu itu udah tak belikan, tapi jangan bilang-bilang ayah. Ini yang bahaya saja. Itu akhirnya akan ada persepsi berarti ini pemimpinnya ibu gitu. Dan mungkin nanti ada bisa kecemburuan sang ayah pun merasa tidak terima dengan sang ibu di situ ya. Jadi memang ini sebenarnya pendidikan karena jadi itu luas ya, yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari kadang-kala kita nggak menyadari gitu, itu termasuk pendidikan gender gitu. Ya baik, Masya Allah. Ya Ustaz, luar biasa bisa ya, ini menarik sekali yang disampaikan oleh beliau Ustaz Abdul Khaliq berkaitan menumbuhkan karakter gender anak, karena memang sebuah pendidikan atau suatu hal yang ajaran yang atau yang suatu hal yang harus diajarkan dari ke anak ini tentu awalnya ada dari orang tua itu sendiri ya, karena ini orang tua adalah merupakan pondasi awal untuk pendidikan dari anak-anak itu sendiri. Baik Ustaz, ini adalah satu pertanyaan yang masuk yang bisa kita bahas bersama saja. Masya Allah ini bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara kita memperbaiki anak-anak kita yang sudah terlanjur kecanduan main gawai, dan anak ini sudah seakan-akan tidak butuh orang tua lagi, yang dibutuhkan hanya gawai dan teman-temannya. Jadi secara fitrah bahwa manusia lahir itu adalah butuh pengakuan. Pengakuan itu karena apa? Dia sebenarnya lahir hebat itu. Dan dia butuh pembersamaan. Nah, banyak sekali ya masyarakat modern ini itu kurang memberikan pengakuan kepada anak-anak. Pengakuan dalam hal ini antara apa? Pujian, kemudian didengarkan, itu pengakuan gitu ya. Kemudian di apa, puji ini, wah kamu hebat sekali, wah kamu ternyata anak pintar, anak cerdas. Karena semua anak memang cerdas, cuma cerdasnya kadang-kadang berbeda-beda. Nah, karena yang bisa mengakui anak tersebut adalah gawe, maka dia kembali kepada yang bisa mengakui dia, gawe ini, ya, termasuk teman-temannya. Berarti dalam hal ini, ya, dalam hal ini pengakuan dari orang tua terhadap anak terkalahkan oleh gawe dan teman-temannya. Nah, maka akhirnya kalau kita sudah memahami hal ini, kenapa anak lebih cenderung gawe, karena pengakuan dari orang tua lemah, ya, atau kurang, maka bagaimana kita biar pengakuan kita, ya, kemudian perhatian anak kepada kita bisa tidak terkalahkan oleh gawe. Ya, beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas tentang bahasa hati anak atau bahasa kasih sayang anak, ya, ada lima itu kan ya. Nah, itu yang pertama mungkin kita bisa memulai dengan apa namanya, dengan merecovery mereka, dengan berdekat dengan mereka, ya. Yang mungkin ketika kita bicara sama anak hanya menyuruh sholat, hanya mungkin apa namanya, menanyakan tentang sudah mandi apa belum, atau pelajarannya sudah dikerjakan apa belum. Setelah itu nggak ada perbincangan lagi. Kita mulai mungkin dari memuji. Mungkin ketika anak apa namanya kesulitan belajar dan sebagainya, gimana belajar, oh ini sulit, oh ya nggak apa-apa, sabar ya, kamu kan anak pinter ya. Tapi insya Allah nanti bisa, atau mungkin kamu sebenarnya pinternya di bidang ini, kalau ini mungkin nggak bisa ya butuh lebih semangat lagi. Nah, kemudian ditanya juga dengan apa namanya, apa yang kamu rasakan ketika belajar, berat enggak, itu perlu didengar kan, bukan hanya kita sekedar memberikan perintah. Ini terkait dengan apa namanya word of affirmation ya, atau kalimat tasjih ya, itu yaitu pujian-pujian yang perlu diberikan kepada anak. Ini langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, kadangkala kita memberikan hadiah. Ketika anak minta sesuatu, apa ingin sesuatu walaupun enggak diucapkan, kita tahu kayaknya ingin ini, tiba-tiba kita belikan ya. Maka anak merasa ternyata ayah ibuku sayang banget sama saya gitu loh. Tidak sesayang ini gadget enggak bisa belikan ke aku gitu. Nah, itu juga akan menambah apa namanya merasa diakui anak tersebut ya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan apa namanya kebersamaan ya, ya. Dengan pasangan. Jadi quality time istilahnya ya, jadi dibersamai. Kadang di ketika dia mungkin pegang gadget, kita di sampingnya, tapi bukan untuk marah ya. Untuk marah, untuk mungkin tanya, oh iya masa apa bagus ya yang dilihat ya, itu apa dek ya, selama itu mubah ya kita apresiasi itu. Ayah kok pengen lihat, iya bagus sekali ya. Mungkin suatu saat dia sedang main game dan game yang mubah, coba ayah pengen ikut. Nah, maka itu akan merasa diperhatikan dan merasa diakui ya. Kemudian yang keempat adalah dengan apa namanya pelayanan. Ya, mungkin bisa jadi ketika dia pegang gadget kan tidak selamanya yang dibuka oleh anak di gadget itu negatif kan gitu ya. Ternyata yang dilakukan itu adalah hal yang mubah-mubah saja. Mungkin kita melayani ini dibikinkan apa minuman ibu yang kamu sukai sambil bermain gadget itu akan merasa bahwa ternyata ibu lebih perhatian daripada gadget itu. Gadget nggak bisa beri minum tapi ternyata ibu bisa. Ibu bisa ya. Kemudian yang kelima yaitu dengan apa namanya itisolul badani, yaitu sentuhan fisik ya, sentuhan fisik. Kita perlu mungkin memeluk anak atau mungkin mencium keningnya, mungkin mengusap rambutnya, atau mungkin bisa jadi mengusap-usap punggungnya ya, atau menggandeng tangannya, itu sangat perlu sekali. Sebab orang yang apa namanya ketika disentuh ya dengan sentuhan lembut ya dari orang temannya atau mungkin dari orang tuanya, itu merasa disayang. Nah, harapannya dengan 5 bahasa hati atau bahasa kasih sayang untuk anak ini, perhatian anak terhadap gadget itu akan beralih gitu. Istilahnya ketertarikan terhadap gadget beralih kepada orang tua. Nah, tujuannya bahasa tadi itu adalah untuk mengambil perhatian ya, mengambil perhatian. Nah, ini salah satu tips ya yang bisa dilakukan, dan ternyata Rasulullah juga melakukan hal tersebut ya. Ketika ingin mengambil hati atau perhatian sahabatnya dari istrinya atau dari anak-anak itu dengan bahasa-bahasa tadi. Kalau jelaskan agak panjang gitu. Ya, tapi Masya Allah yang tadi Ustaz barusan sampaikan ada 5 ini, kalau dipraktekkan ini begitu indahnya Ustaz ya. Masya Allah, ini kedekatan antara sang ayah dan sang bunda atau yang bapak dan ibunya ini ketika dekat, benar-benar dekat, maka sang anak ini juga nanti akan teralihkan, iya ya udah taruh aja lah gadgetnya. Lebih butuh ayah sama bunda aja, atau lebih butuh ayah sama bapak sama gue aja lah, atau abis sama umi daripada gadgetnya ini aja gak bisa ngasih apa-apa gitu. Seperti itu ya tadi ya, bahasa itu yang saat ini banyak dilupakan oleh ibu-ibu modern sekarang gitu, ya. Jadi hanya dilepas gitu saja kita kurang. Makanya yang sebut apa namanya kedekatan itu bukan hanya sekedar kuantitas tapi juga kualitas gitu ya, dan baik Masya Allah deh. Waktu yang berkualitas ya untuk keluarga ya, salah satunya adalah untuk anak-anak yang dicintainya tentunya yang baik. Nah, Masya Allah, ada satu lagi Ustaz, ada pertanyaan yang ini bisa diangkat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara kita untuk mengarahkan anak di mana anak kita ini sudah mulai ada sedikit ketertarikan dengan sejenis atau sama jenisnya. Bagaimana langkah orang tua yang harus ditempuh agar anak tersebut tidak mudah emosi dan tidak lari dari orang tuanya? Ya, memang kasus seperti ini tidak jarang kita temukan. Istilahnya banyak kita temukan. Antara salah satu apa namanya penyebab ini yaitu ya, ini mohon afwan ya. Jadi kadangkala anak dari kecil itu sudah dalam pendidikannya dipisah sama sekali sejak TK itu. Jadi seolah-olah bagi dia kalau anak putri itu seolah-olah enggak ada makhluk yang berbentuk laki-laki itu. Karena dari kecil itu selalu ketemu dengan wanita terus. Nah, kemudian mungkin TK ya, TK kemudian SD kelas 1 sudah istilahnya sudah terpisah sama sekali, dan itu mungkin sampai dia balik gitu. Ya. Juga juga mungkin laki-laki, dia ketemunya laki-laki terus, nggak pernah melihat sosok wanita. Nah, ini juga apa terjadi di beberapa apa namanya pondok pesantren yang yang kebetulan saya pernah berkunjung ke sana. Ada untuk mengatasi hal ini ya, ketertarikan sama jenis ini kepada para santrinya antara lain ya. Ini saya bicara lembaga dulu ya. Salah satu kiatnya ini di luar Jawa ini ya, di Kalimantan. Jadi sengaja pondok itu membuat kantin laki-laki dan perempuan jejer. Hmm. Ya. Jadi nanti apabila ada seorang wanita ingin ke kantin, itu anak laki-laki melihat. Tapi maka akhirnya ada kewajiban di pondok itu menggunakan hijab yang syar'i. Hmm. Dan begitu wanita keluar dengan hijab yang syar'i, antara lain mungkin ada apa namanya diwajibkan menggunakan cadar ya. Hmm. Nah sehingga laki-laki itu mungkin yang biasanya ketemu hanya laki-laki saja, ternyata ada makhluk yang bentuknya kayak gini. Nah itu ya. Ya. Ternyata seperti ini ya. Jadi itu antara lain untuk apa namanya memicu memancing bahwa dia bisa yang tadinya mungkin tertarik dengan sejenis, dia mungkin cenderung kepada lawan jenis. Nah, munculnya kecenderungan pada lawan jenis pada anak-anak itu sebenarnya normal gitu. Jadi misal anak-anak kita mengatakan, aku kok tertarik sama akhwat itu ya, itu normal itu. Normal ya, normal, ya, normal ya. Itu. Ya. Tapi kalau mungkin kok saya nggak tertarik sama akhwat sama sekali, nah ini nggak jadi masalah. Malah justru bahaya di sana. Iya. Nah, ini kasus yang di lembaga. Nah, termasuk kalau ini kembali kepada pertanyaan tadi, bisa jadi memang persepsi dia bahwa seolah-olah bahwa keinginan dia yang tadinya yang harusnya itu tertarik kepada lawan jenis fitrahnya itu karena di awal itu adalah tidak ditumbuhkan ya, antara lain mungkin ketika usia apa namanya 10 tahun ya. Ya 10 tahun yang dia mungkin harus disilangkan ya. Disilangkan mungkin dia dekat laki-laki dengan ibu kemudian wanita dekat dengan ayah, itu ternyata tidak dilakukan ya. Akhirnya dia cenderung tertarik kepada yang sejenis dia, maka ini direkarteri ulang, diulang lagi ya. Caranya yang pertama sebagaimana tadi ya, usia apa namanya sebelum 7 tahun itu tadi dijelaskan anak harus sudah jelas identitasnya ya, bahwa aku laki-laki perempuan, itu diulang lagi dengan cara apa, antara lain kedekatan ayah ibu. Bahwa dia akan melihat, wah ayah seperti ini, ibu seperti ini, dia akan membedakan, wah aku ternyata mirip dengan ibu. Berarti aku laki-laki perempuan, ini aku perempuan. Nah, setelah kemudian identitas gendernya kuat pada dirinya, selanjutnya adalah kalau dia perempuan dekatkan ke ibu biar dia belajar ya. Ya, dekat, lebih dekat ke ibu, dia ternyata perempuan harus seperti ini. Ternyata ibu menikah dengan ayah. Ada apa dengan menikah ini? Lah dia kan belajar di situ. Ternyata laki-laki dan perempuan bisa saling menyayangi. Ada di situ. Nah, kemudian setelah dia apa namanya sudah banyak belajar tentang apa namanya peran gender ya, anak putri dekat dengan ibu, laki-laki dengan ayah ya. Itu ini kan sudah besar anak ini ya, ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah ya setelah dia sudah tahu peran-perannya, tadi yang pertama identitas jelas, kemudian belajar ya tentang peran gender, berikutnya adalah mulai dipraktekan ya, mulai dipraktekan. Maka kalau dia putri dekatkan ke ayah. Ya, istilahnya dipuji-puji cantiknya. Ya Masya Allah ini cantik sekali. Nah, kemudian apa namanya ceritakan bahwa besok kamu itu wah Masya Allah ini kalau punya suami yang gagah seperti ini. Nah itu dipancing. Nah ini kalau yang laki-laki mungkin juga dekatkan ke ibu, Masya Allah ya kalau kamu punya suami istri yang lembut seperti ini, seperti nah, ibu itu ya, itu bisa diceritakan. Nah ini saya cerita sebuah kasus ya. Kasus seorang anak ya, anak kelas 4 SD waktu itu. Anak putri ya. Di sebuah lembaga ya. Ketika dia ditanya, cita-citanya itu selalu menjawab, aku ingin jadi pemadam kebakaran. Seorang putri, seorang putri. Nah, pemadam kebakaran. Iya. Ini kalau diceritakan tentang peran kelembutan, misal menjadi seorang perawat, atau menjadi seorang bidan, atau hal-hal yang lembut itu, nggak mau dia. Dan kalau cara berpakaiannya itu ya laki-laki, ya, laki-laki. Dan dia mainan yang dibeli itu ya apa namanya mobil pemadam kebakaran, helm pemadam kebakaran, alat penyemprot itu padahal perempuan. Nah. Nah, apa yang dilakukan ketika itu oleh bapak ibu gurunya di sekolah, yaitu antara lain anak putri tersebut didekatkan ke ayah ibu dulu. Dan dalam hal itu waktu itu yang melakukan adalah sosok pasangan bapak ibu guru itu loh. Jadi ada bapak ibu guru yang di situ adalah apa namanya suami istri. Nah, didekatkan dengan itu. Nah, di situ akhirnya nanti si apa namanya ibu gurunya mengatakan, "Masya Allah ya kamu cantik sekali nak," gitu. Wah Masya Allah ini kalau kamu jadi apa namanya seorang perawat, nanti perawat ketika ada kebakaran ya, kamu nanti yang merawat mereka ketika mungkin ada orang sakit, kamu yang merawat dia. Sudah dibayangkan, kemudian dipuji kecantikannya, kemudian pokoknya hal-hal yang terkait dengan feminitas itu diberikan kepada dia, dimasukkan kepada dia. Terus itu dan berlangsung agak lama ya. Kemudian di sisi lain peran si bapak gurunya juga kadang-kadang juga memuji, tapi untuk apa namanya ibunya ini yang lebih dekat itu ya, dikuatkan. Dan alhamdulillah setelah setahun kemudian ya, anaknya sudah lulus sekarang ya, setahun kemudian ditanya sudah mulai berubah, sudah mulai sering pakai rok gitu ya. Setelah ditanya cita-citamu ingin jadi apa? Aku besok ingin jadi perawat gitu. Gitu ya. Nah, yeah. Setelah dengan proses itu tadi, nah sebenarnya kalau kita kembalikan ke apa namanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yaitu wa'at bi'isayyatil hasanata tamkhuha gitu loh. Jadi kecenderungan penyimpangan gender itu kan keburukan gitu kan. Ya maka diberi dengan masukan-masukan dengan hal yang baik, yang positif. Maka insya Allah akan tertutupi yang buruk tadi gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan demikian. Nah, alhamdulillah saat ini dia sudah apa namanya sudah lulus dan akhirnya dia sudah mau belajar di istilahnya pondok putri ya, bahwa dia adalah seorang apa namanya wanita. Jadi keibuannya sudah muncul. Jadi ya, itu antara contoh kasus gitu. Iya, baik, masya Allah. Ini contoh kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua ya pemirsa. Jadi kalau anak sudah proses seperti ini, berarti nanti langkahnya seperti ini saja. Nah, tinggal bagaimana cara orang tua ini memiliki rasa kesabaran yang tinggi saja. Karena proses pemulihan atau recovery ini sendiri juga tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat misalnya. Tapi orang tua sendiri harapannya ingin singkat Ustaz. Gimana Ustaz? Susah juga ya. Ada yang mengatakan pendidikan itu tidak apa namanya mendidik itu tidak mendadak. Kalau mendadak tidak mendidik ya. Jadi pendidikan itu berproses ya, berproses kadang-kadang. Makanya hikmah apa namanya anak itu apa namanya mulai dicatat dosa-dosanya amalnya itu ketika balik ya kurang lebih ke 15 tahun gitu ya. Itu adalah hikmahnya bahwa memang itu proses pendidikan itu panjang gitu. Ya 15 tahun kurang lebih lah pendidikan anak itu. Mereka kadang melakukan kesalahan ya, kadang perlu recovery ya, kadang juga mungkin apa terjadi penguatan, kadang juga pengulangan kembali lagi. Nah, seperti itu. Nah, makanya perlu kita ketahui bahwa Bapak Ibu semua bahwa pendidikan itu tidak instan ya, tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi mendidik itu ibarat seperti menanam benih unggul karena anak lahir fitrah ya. Ya, benih unggul dan butuh waktu lama. Ya, tidak seperti mendidik tidak seperti melukis di kertas kosong. Nah, kalau persepsi kita bahwa anak itu seperti kertas putih yang kosong, itu kita biasanya serba instan gitu. Ya. Ingin serba cepat gitu. Ya, karena seperti melukis langsung jadi gitu. Tapi kalau kita berpikir anak itu lahir fitrah, mereka sudah ada isinya ya di dalam ya bahwa ada kecondongan kepada kebaikan, punya keunikan, maka mendidik itu seperti menanam benih yang unggul. Butuh disiram, ketika masih tumbuh kecil itu dijaga di pagar ya. Dan diberi pupuk yang tepat gitu ya. Ya, jangan tergesa-gesa ketika mungkin tumbuhan baru berumur 3 hari segera ingin berbuah, nanti kasih pupuk buah harapannya nanti sebulan berbuah ya. Nah itu tidak bisa, harus ditunggu sampai mungkin kalau kayak mangga itu sampai 5 tahun ya, sampai baru berbuah, baru tumbuhnya apa daunnya lebat. Nah itu butuh proses dan perlakuan yang tepat sesuai dengan karakter mangga itu.